Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Baik, masih pada Kitabul Hajj. Qala al-babul khamis. Bab yang kelima. Fil amakinil lati tusra'u ziyaratuha fil madinati, tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah. Qala fihi iddatu masail. Qala al-masalatul ula ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaddur rahli ilaihi fi ayyi waqtin min ayyamis sanah, disunahkan mengunjungi Masjid Nabawi dan melakukan safar perjalanan jauh menuju Masjid Nabawi di waktu manapun, ya, yakni kapanpun sepanjang tahun, ya. Qala sawa'un akana dzalika qabla haji au ba'dahu, sama saja apakah ziarah Masjid Nabawi itu sebelum atau setelah haji. Qala walaysa laha waqtun khas wala takhala laha fil haji, dan mengunjungi Masjid Nabawi itu tidak ada waktu khusus dan juga tidak termasuk dari manasik haji, tidak termasuk dari rukun atau wajib haji atau sunnah-sunnah haji, ya. Taib. Walaisat min surutihi, wala min wajibatihi, tidak termasuk dari syaratnya haji dan juga tidak termasuk dari kewajiban-kewajiban haji. Qala lakinna yambagi liman qadima ilal haji an yazura masjidahu sallallahu alaihi wasallam qabla adai faridatil haji au ba'daha. Akan tetapi sepantasnya bagi orang yang datang ke Makkah untuk haji untuk menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum atau setelah melaksanakan kewajiban haji. Qala wa bi khassatin man yasuqu alaihi safar ila hadil amakin, lebih-lebih ya, orang yang sulit berat melakukan safar ke Masjid Nabawi, ya, seperti orang-orang di tempat kita. Falau marral hujjat bil masjidin nabawi wa sallu fihi lakana arfaku fihim wa a'zamu li ajrihim wa la jama'u bainal husnayain. Kalau seandainya seorang yang berhaji itu singgah, yang melewati Masjid Nabawi, nah, turun di Madinah dulu, kemudian sholat di Masjid Nabawi, maka yang demikian ini lebih mudah bagi mereka, lebih ringan bagi mereka, ya, lebih besar pahalanya. Dan mereka mengumpulkan dua kebaikan, yakni ada faridatil hajj wa ziyaratul masjidin nabawi lis sholati bi. Yang pertama, menunaikan kewajiban haji atau umroh. Yang kedua, mendapatkan pahala ziarah Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya. Qala mal ilmi kama sabaqa bi anna hadha asyarata laysat min mukammilatil haji wala takhlalaha fihi, sebagaimana diketahui sebelumnya, ya, ziarah Masjid Nabawi itu tidak termasuk dari mukammil, penyempurna ibadah haji, ya, bukan sunnahnya, demikian pula tidak termasuk dari kewajiban-kewajibannya. Baik. Qala fal hajju kamilun wa tamun biduni hadhi ziyarati wala irtibata bainaha wa bainal hajji al-battah. Dan hajinya seseorang itu sempurna walaupun tidak ziarah Masjid Nabawi. Dan tidak ada kaitannya antara haji dengan ziarah Masjid Nabawi sama sekali. Taib. Qala wal adillatu ala masri'iyati saddur rihal li masjidi sallallahu alaihi wasallam wa sholatu fihi katsiratun minha. Dan dalil-dalil disyariatkannya melakukan safar ke Masjid Nabawi dan salat di dalamnya sangat banyak, di antaranya al-awwal. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tusaddu rihalu illa ila salasati masajid al-masjidil harami wa masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Tidak boleh melakukan safar untuk mencari barokah pada sebuah masjid kecuali tiga masjid saja. Untuk menyengaja, kenapa pergi ke masjid A misalkan? Saya mau ibadah di sana, gitu. Saya mau mencari kebaikan di sana. Ya. Itu tidak boleh, kecuali pada tiga masjid saja. Ya. Ya, ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Taib, ini seseorang khusus berniat safar menuju masjid tertentu untuk itikaf misalnya. Ya. Karena menganggap lebih utama atau yang lainnya, atau mau melakukan ibadah yang lain, mau sholat di sana. Baik, maka tidak boleh kecuali tiga masjid ini saja. Qala sani qalu sallam sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi masiwahu illal masjidal haram. Sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya 1.000 kali. Satu sholat lebih baik daripada 1.000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Qala, fahadihi nususu tadullu ala masru'iyati ziyarati Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam li sholati fihi li fadliha wa mudha'afati ajriha. Maka nas-nas ini menunjukkan tentang disyariatkannya mengunjungi Masjid Nabi, sholat di dalamnya, karena keutamaannya, dan berlipat gandanya pahala di dalamnya, sholat di dalamnya. Qala wa dulu aidan ala annahu yahrumu saduri hali bagi hari masjid salat tadi liqasdil ibadati. Demikian pula hadis ini menunjukkan haram melakukan safar, yaitu melakukan perjalanan sejarah perjalanan safar. Tujuannya menuju sebuah masjid untuk beribadah di dalamnya. Qala fala tusra aziyaratu wa safaru illi ayyi makanin fi anha'il ma'murati illa ila hadhil masajidis salasa. Maka tidak disyariatkan ziarah, tidak disyariatkan safar ke tempat manapun dari penjuru tempat-tempat yang dimakmurkan, ya. Kecuali pada tiga masjid ini saja. Qala wa qasdul madinati lis-salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam masru'un fi haqqir rijal wan nisa lima taqaddama min umumil adillati sabiqah. Maka menuju Madinah untuk sholat di masjid Nabi itu disyariatkan baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan keumuman dalil yang telah disebutkan tadi. Qala amma kaifiyatu ziyarati fa idza wasala musafiru ila masjid istahabba lahu an yuqaddima rijlahu yumna ala dukhulil masjid. Kemudian tata cara ziarahnya disunnahkan jika seseorang telah sampai ke Masjid Nabawi untuk mendahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid. Qala wa yaqulu du'a al-masru' inda dukhuli ayyi masjidin. Kemudian mengucapkan doa yang disyariatkan untuk masuk masjid, ya masjid manapun disyariatkan berdoa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwa barahmatik. Qala wa laysa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dzikrun makhsus. Dan masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada zikir yang khusus, sama zikirnya dengan masjid-masjid yang lain tadi. Tsumma ba'da dzalika yusholli raka'ataini fi ayyi makanin minal masjid. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat di tempat manapun dari bagian masjid. Al-masjid itu adalah al-makan u'idda li sholati fiha, ya. Masjid adalah tempat yang dipersiapkan untuk sholat di dalamnya. Itu definisi masjid. Baik, maka setiap tempat ada bangunannya atau tidak, ada atapnya atau tidak, kalau itu disediakan untuk sholat di dalamnya, maka itu masuk masjid. Wa in shallaha fi raudhati fa huwa afdalu. Kalau dia mampu sholat di raudhah, ini sebuah tempat yang dulu itu letak antara rumah dan mimbarnya Rasul SAW, itu raudhah, itu lebih baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Rasul SAW bersabda, tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman jannah. Qala man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam yang bagi lahu an yuhafidha ala adai salawatil khamsi fi. Maka barang siapa yang ziarah ke Masjid Nabawi, sepantasnya dia menjaga untuk menunaikan sholat lima waktu di dalamnya. Wa an yaksura fihi minal zikri wa du'a wa sholatin nafilati fi raudhati syarifati. Dan memperbanyak di dalam masjid tersebut zikir, doa, sholat sunnah di raudhah yang mulia tadi. Qala tisaban lil ajri wa thawabil jazil. Dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat banyak. Amma salatul faridati fal aula lizairi wa ghairihi an yataqaddama ilaiha. Sedangkan salat fardu bagi orang yang ziarah maupun yang lainnya, untuk dia berada di depan, maju, yakni wa yahrisu ala shufufil ula al muraghabu fiha mastata li'annaha muqaddamatun ala raudhah, dan bersemangat untuk mendapatkan shaf yang pertama yang dihasung di dalamnya semampu dia, karena salat di shaf pertama itu lebih utama daripada dia salat di raudhah tadi. Taib, ini ziarah Masjid Nabawi. Qala masalatu tsaniyah ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza zara muslimul Masjidan Nabawi stahabba lahu ziyarata qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Jika seseorang telah sampai di Masjid Nabawi, maka disunnahkan untuk ziarah kuburan Nabi dan dua sahabatnya. Ini bukan tujuan, tetapi taba, mengikut. Tujuannya, asalnya adalah ziarah Masjid Nabawi. Nah, ketika telah sampai di sana, maka dia ikutkan ziarah kepada kuburan Nabi tadi. Qala li'annaha tabi'atun li ziarati masjidi sallallahu alaihi wasallam wa laysat hiya aslul qasdi. Karena itu merupakan tabi', pengikut dari ziarah masjid, dan bukan asal tujuannya datang ke Madinah untuk ziarah makamnya Nabi, ini perlu diperhatikan, keliru sedikit, salah, tidak boleh, tadi sebutkan tidak boleh safar kecuali pada Masjid Nabi, Masjid Mekah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau dia datang ke Madinah tujuannya untuk ziarah kubur, nah berarti itu perkara yang terlarang dalam hadis tadi, latusadur rihal tadi, tetapi dia tujuannya untuk ziarah Masjid Nabawi. Nah, ketika sudah sampai di sana baru dia berniat untuk menziarahi kuburan Nabi karena sudah di sana gitu, tidak boleh dari awal berniat untuk mengunjungi atau ziarah ke kuburan. Wa hadhihi ziyaratul masru'atu, maka inilah ziarah yang disyariatkan itu, Qala wala yusra' saddur rahli ilaiha. Tidak disyariatkan safar menuju kuburan, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal saddur rahli li ziyarati kuburil anbiya was salihin wal amakinil ukhra ghairul masjidis salatati. Masjidil Haram, Wan Nabawi, Wal Aqsa, In aqadal ijma'u ala tahrimihi. Bahkan ya, melakukan safar untuk ziarah kubur, baik kuburannya anbiya manapun ya, siapapun dari para nabi atau orang yang di bawahnya dari kan orang soleh atau tempat-tempat lain selain masjid yang tiga tadi, maka telah terjadi ijma'. Ijma' para ulama itu perbuatan yang haram ya, tidak boleh safar menuju kuburan ya, ziarah kuburan, bahkan dijadikan sebagai wisata religi atau seterusnya ya, itu perkara yang muharram ya. Wa man fa'alahu fahuwa asin biniyatihi athimun biqasdihi. Barang siapa yang melakukannya maka dia telah bermaksiat dengan niatnya tadi, niat safar untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW. Athimun biqasdihi, dia berdosa dengan tujuan tersebut ya. Qala limafhumil haditsil waridi fi sadir rihali ilal masjidil salasati. Berdasarkan mafhum dari hadis yang datang tentang bolehnya rihlah di tiga masjid tadi ya. Bolehnya rihlah itu di tiga masjid tadi. Yakni mafhumnya selain tiga masjid itu terlarang gitu ya. Boleh pada tiga masjid, menunjukkan berarti selain tiga masjid, dari masjid-masjid yang ada atau kuburan atau tempat-tempat lain itu terlarang gitu ya. Baik, itu mafhum maksudnya ya. Qala amma kaifiyatu ziyarati, kemudian bagaimana cara ziarah kubur Nabi? Qala fa'ala za'iri an yaqifa tijaha qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adabin wa khafdi saut. Orang yang berziarah ke kuburan Nabi ya, yang tertutup, ini tertutup oleh tembok ya, sudah ditutup tembok, maka dia menghadap kuburan Nabi dengan adab, dengan suara yang pelan. Summa yusallim alaihi qaila, kemudian mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab ya, menjawab salamnya. Taib qala wa in qala zairu, kalau seseorang yang mengunjungi kuburan Nabi mengucapkan assalamu alayka ya khairatallahi min khalqihi, ashadu annaka qad balagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi, Allahumma atihil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan illati wa'attah. Allahumma ajizu an ummatihi khairal jaza. Fala ba'sa. Maka tidak mengapa dengan tambahan ini tadi. Qala thumma ba'da dhalika yusallimu ala Abi Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma wa yad'u lahuma wa yatarahamu alaihima. Kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar dan mendoakan keduanya, mendoakan rahmat untuk keduanya. Taib. Maka kita perhatikan di sini adabnya. Ini dalam rangka mendoakan, ya, bukan berdoa kepadanya, ya, bukan meminta kepada Nabi SAW, ya, bukan meminta kepada Nabi, tetapi mendoakan tadi, ya, mengucapkan salam. Mendoakannya, mendoakan kedua sahabatnya, ya. Taib, tidak ada permohonan kepada Nabi SAW sedikit pun, ya. Qala lima athara an Ibnu Umar annahu kana idza sallama ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi la yazidu ala qawlihi. Ini berdasarkan ucapan salam tadi, ya. Itu berdasarkan athar dari Ibnu Umar, ya. Perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu jika beliau masuk Masjid Nabawi ya, tujuannya Masjid Nabawi utamanya, ya kan? Sampai di sana baru menziarahi kuburan, ya. Kuburan tadi mengikutnya, bukan tujuan aslinya, bukan tujuan asalnya, ya. Tujuan asalnya adalah Masjid Nabawi. Ketika sampai di sana, kemudian mengunjungi kuburan Nabi karena sudah sampai di Masjid Nabawi, ya. Kemudian mengucapkan salam tadi berdasarkan atsar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya jika beliau mengucapkan salam kepada Rasul SAW dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar, bapaknya Ibnu Umar, la yazidu ala qalihi, beliau tidak lebih dari ucapannya assalamu alayka ya Rasulullah, ya. Ini perbuatannya Ibnu Umar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abatah. Ya. Summa yansarif, ya sudah, ya. Tidak meratap meminta-minta kepada Rasulullah, ya. Tidak memohon kepada Rasulullah seperti perbuatan orang-orang yang penyembah kubur, ya. Taib. Maka ini ziarah kubur Nabi SAW. Qala wa yuhramu ala zairi wa ghairihi at-tamassuh bil hujrati au takbiliha au tawaf biha au istiqbaliha halat du'a. Haram bagi orang yang ziarah kubur Nabi untuk mengusap kamarnya itu, ya, apa dindingnya, dinding kuburan diusap-usap atau dicium atau tawaf diputeri, ya. Atau menghadap ke kuburan ketika berdoa, ya. Au su'ali rasul au qada al hajati, atau memohon kepada rasul, meminta kepada Rasulullah untuk ditunaikan hajat dia. Wa tafrijal kurubati, atau memohon kepada rasul supaya dilepaskan dari kesulitan. Wa syifa al mardi wa nahwi dzalika, atau minta kesembuhan dari penyakit, ya, dan yang semisalnya, ya. Qala li anna dzalika kullahu lillah wa la yutlabu illa minhu, karena itu semuanya tadi menunaikan hajat, melepaskan dari kesulitan, menyembuhkan penyakit itu hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Qala wa laysa ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi wajibah, dan ziarah kubur Nabi dan kedua sahabatnya tadi hukumnya bukan wajib. Wala syartun fil haji kama yadhunnu ba'du juhali minal amma. Demikian pula bukan termasuk dari syarat haji seperti yang diduga oleh sebagian orang-orang bodoh dari kalangan awam. Qala bal hiya mustahabbatun fi haqqi man zara masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hukumnya sunnah saja bagi orang yang ziarah masjid, ya. Jadi asalnya ziarah masjid, ya. Kalau sudah ziarah masjid maka disunahkan ziarah kubur Nabi gitu, ya. Jadi niatnya dari luar itu ziarah masjid Nabi. Kalau sudah sampai di sana baru disunahkan ziarah kubur Nabi gitu. Tidak boleh dari awal niatnya ziarah kubur Nabi gitu. Qala walar tiba atau bainaha wa bainal haji batata, ya. Maka tidak ada kaitannya sama sekali, ya, antara ziarah kubur Nabi dan ibadah haji sama sekali, ya. Tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Qala wa ma warada fi hadzal bab min al ahadits allati yahtaju biha man yaqulu bi masru'iyyati satir rahli ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha min mukammilatil haji fahiya ahaditsun saqithah la aslalaha imma dha'ifatun aw mawdu'ah, ya. Sedangkan hadis-hadis yang digunakan untuk berhujjah, ya, yang digunakan untuk berdalil, orang yang menyatakan disyariatkan melakukan safar ke kuburan Nabi, ya, dan bahwasannya ziarah kuburan Nabi itu termasuk dari penyempurna ibadah haji, maka semuanya dalil-dalil hadis yang digunakan untuk berdalil pada perkara tersebut itu hadis-hadis yang gugur, ya, tidak teranggap, tidak ada asalnya. Ya. Baik, faedah ya. Hadis itu kalau ada asalnya itu dari sahabat, ya, tabiin, ya, dari tabiut tabiin itu banyak, ada riwayatnya gitu. Kalau tidak ada asalnya itu paling sampai ke tabiut tabiin saja misalkan, ya, atau di bawahnya gitu. Dari situ nyebar, gitu. Tidak ada sampai ke sahabat, tidak ada sampai ke Nabi SAW, tidak ada asalnya. Berarti itu tadi, tidak ada asalnya, ya. Tidak ada asalnya itu tersebar dari generasi sudah jauh dari generasi salaf dulu gitu, ya. Itu tidak ada asalnya, hadis yang tidak ada asalnya. Itu berarti ya dibuat-buat, diada-adakan, ya. Taib. Kalau dhaif, ya walaupun dhaif, ada asalnya itu ada, ya. Oh, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, kemudian dari muridnya, kemudian dari muridnya lagi, ya. Tetapi dalam riwayatnya tadi ada rawi yang dhaif, rawi yang lemah itu, ya. Maka dihubungi lemah itu pun tidak terpakai, ya. Lebih-lebih tidak ada asalnya, ya. Sumbernya tidak ada, ya kan. Baik. Maka itu hadis yang tidak ada asalnya, ya. Baik. Ka hadis man hajja walam yazurni faqad jafani, seperti hadis barang siapa yang berhaji dan tidak mengunjungi aku, maka sungguh dia telah berbuat jelek, berbuat kasar, kaku kepadaku, ya. Wa hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati. Demikian pula hadis barang siapa yang ziarah kuburku, maka sungguh dia berhak mendapatkan syafaatku. Qala wa ghairihi ma katsir, dan yang lainnya banyak. Ini di ya kalangan para para penyembah kubur tadi, ya. Baik. Yaitu tadi kalau disuruh menunjukkan ini siapa yang meriwayatkan, ya. Sahabatnya siapa, jalannya siapa, itu enggak ada, ya. Pokoknya hadis itu, ya. Pokoknya ini hadis itu. Sudah, ya. Baik. Wa kullu halam yasbut minha hadisun wahid anin nabi. Dan seluruhnya tadi dari dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka itu tidak ada yang sahih satupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bal jazama ba'du ahli ilmi bi annaha kullaha maudu'atun makdzubatun, bahkan sebagian ahli ilmi menjazam, memastikan, ya, semuanya tadi tentang keutamaan ziarah kubur Nabi tadi itu hadis-hadis yang maudu', dibuat-buat, diadakan. Hadis-hadis yang didustakan, ya. Ya, ini dari orang-orang zindik untuk merusak syariat Islam, ya. Untuk merusak syariat Islam, dimasukkan ajaran palsu, dimasukkan ajaran-ajaran yang dusta, ya. Di atas namakan hadis. Oh, ini hadis Nabi demikian, ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsalitsa al-amakinul ukhra allati tusra'u ziyaratuha fil madinatin nabawiyyati. Baik, setelah Masjid Nabawi, kemudian kuburan Nabi, tempat lain yang disyaratkan untuk diziarahi di Madinah. Qala yustahabu za'li za'iril madinati rajulan kana aw imra'ah an yakhruja mutatahhiran ila Masjidil Quba wa yusalli fi. Disunahkan bagi pengunjung Madinah, laki-laki maupun perempuan, untuk keluar dalam keadaan bersuci menuju Masjid Quba dan sholat di dalamnya, masjid pertama, ya, yang dibangun ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, ya, yang Allah sebutkan dalam At-Taubah, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin. Taib, qala li fi'li SAW, haitsu kana yazuru masjida Quba raqiban wa masyia, wa yusalli fihi rak'atain. Disunnahkan berdasarkan perbuatan Nabi SAW, beliau dahulu mengunjungi Masjid Quba dengan berkendaraan dan terkadang jalan kaki, kemudian sholat di dalamnya dua rakaat. Qala wa qalu sallallahu alaihi tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjidil Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian menuju Masjid Quba, dan sholat di dalamnya, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala umroh. Qala wisanu lirijali faqat ziyaratu kuburil baqi wa kuburi syuhada fi Uhud ka qabri Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairihi. Dan khusus disunnahkan bagi laki-laki saja menziarahi kuburan baqi, kuburan para sahabat, ya, kuburan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, dan kuburannya para syuhada di Uhud, ya, di Gunung Uhud, seperti kuburannya Hamzah dan yang lainnya. Untuk apa di sana? Wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum, ya, mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan mereka, ya, ini ziarah kubur yang disyariatkan itu yang hidup mendoakan yang mati, ya, bukan orang hidup minta kepada yang mati, ya, ini ziarah yang disyariatkan, ya, mendoakan orang yang mati, bukan meminta kepada mayit, ya, walaupun ini tadi para sahabat radhiyallahu anhum, ya, sayyidus suhada, ya, penghulunya para suhada Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Taib. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam idza kana yazuruhum wa yad'u lahum. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mengunjungi, ya, ziarah ke kuburan para suhada tadi, beliau mendoakan mereka. Wali umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam zurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Dan berdasarkan keumuman sabda Rasul, ziarahilah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zarul kuburo an yaqulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya jika mereka ziarah kubur untuk mengucapkan assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin awal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah, ya. Taib, ini doa dari pengunjung kepada ahlul kubur, ya. Hadhihi yal amakinul lati tusra'u ziyaratuha fil madinati, maka ini, ya, Masjid Nabawi, kuburan Nabi, Masjid Quba, kemudian Baqi dan Uhud, ya, tempat-tempat yang disyaratkan untuk diziarahi di kota Madinah. Qala ammal amakin al-ukhra allati yadhunnu ba'dul ammati anna ziyaratuha masru'atun. Sedangkan tempat-tempat lain yang sebagian awam menduga bahwasanya disyariatkan untuk menziarahinya, seperti kama braki an-naqah, kama brakin naqati, seperti tempat menderumnya unta Nabi pertama kali ketika sampai di Madinah, ya. Wa masjidil jum'ati, masjid Jum'ah, wa bi'ril khatami, wa bi'ri Utsman, wal masajidis sab'ati, wa masjidil qiblataini, fahadhihi la aslalaha, maka ini semuanya tidak ada asalnya. Walam yasbut ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhil amakina au amara bi ziyaratiha. Tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau perintahkan untuk menziarahi tempat-tempat ini atau beliau menziarahinya. Qala walam yarid an ahadin minas salafi as-salihi annahu zaraha. Demikian pula tidak ada satupun dari salafus salih yang melakukannya. Qala wa laisa li ayyi masjidin fil madinati fadlun khasun illa masjidar rasuli wa masjid Quba, ya. Maka tidak ada satu masjid pun di Madinah yang sahih keutamaannya secara khusus kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Quba saja. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Sedangkan Rasul telah memperingatkan kita, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Qala fayambaghi lil muslimi idza zara al madinata an yataqayyada bil amakinil lati tusra'u ziyaratuha. Maka sepantasnya seorang muslim Ketika mendatangi Madinah, dia berziarah pada tempat-tempat yang datang dalil untuk diziarahi, ya, dalil yang menunjukkan disyariatkannya ziarah tempat-tempat tersebut, ya. Taib. Ini akhir dari Kitabul Hajj dan akhir dari Kitab Al-Ibadah. Nah, taib, masih ada kaitan ini, Uthiyah dan lain-lain. Taib, qala babu sadis fil Uthiyati. Ini terkait dengan hadyu tadi, ya kan, sembelian. Ya. Tentang Uthiyah, terkait dengan Yaumun Nahr, ya. Ibadah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa fihi iddatu masail. Qala al-mas'alatul ula fi ta'rifil udhiyati wa hukmuha wa adillatu masru'iyyatiha wa syurutuha. Qala al-awwal ta'riful udhiyati. Qala al-udhiyatu lughatan hiya dzabhul udhiyati waqta dhuha. Udhiyah secara bahasa adalah menyembelih binatang kurban pada waktu duha. Dan dzabh, ya, menyembelih itu adalah iraqatud dam wa izhaqur ruh, ya, bi fi'lin makhsusin. Menyembelih itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah, wa izhaqur ruh, dan menghilangkan nyawa, bi fi'lin makhsusin, dengan perbuatan yang khusus, yaitu dengan memotong urat leher yang dua dan terongkongan dan tenggorokan, ya. Taib, itu zabah, ya. Taib, qala wa syar'an hiya ma yudbahu minal ibil awil bakor awil ghanam awil ma'iz taqarruban ilallahi ta'ala yaumal id. Dan udhiyah secara syar'i adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak, unta, sapi, kambing, ya, atau domba, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha. Baik, itu secara istilah syar'i. Qala tsani hukmuha wa adillatu masru'iyyatiha, hukum udhiyah dan dalil disyariatkannya. Qala al-udhiyatu sunnatun muakkadatun liqoulihi ta'ala fasholli lirabbika wanhar. Udhiyah hukumnya sunnah yang ditekankan berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah, ya. Qala wali hadits Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam duha bikafsaini amlahaini akronaini dzabahahuma biyadihi wasamma wakabar wa wada'a rijlahu ala sifahihima, ya. Bahwasanya Nabi SAW menyembelih dua domba jantan, ya. Kabes itu zakar minadokni, ya. Domba jantan yang sangat gemuk dan bertanduk, ya. Zabahuma biyadi, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Kemudian ketika menyembelih, beliau menyebut nama Allah, bismillah, wakabar, bertakbir, bismillah, ya Allahu akbar. Ya. Kemudian beliau letakkan kakinya di atas pundaknya, pundaknya kambing itu yang ditidurkan, kemudian diinjak. Ya. Baik. Qala salis surutu masru'iyatil udhiyah, syarat disyariatkannya udhiyah. Qala tusanul udhiyatu fi haqqi man wujid man wajadat fihi syurut al-atiyah. Di tusanul udhiyah disunnahkan udhiyah bagi seseorang yang didapati padanya syarat-syarat berikut ini. Qala al-awwal al-islam fala yukhatabu biha ghairul muslim. Islam maka tidak diperintahkan kecuali muslim, ya. Qala asalis al-buluh wal-akal, balik dan berakal. Fama lam yakun balikon akila fala yukallafu biha. Orang yang tidak berakal dan belum balik tidak diperintahkan untuk udhiyah. Qala salis al-istita'atu, memiliki kemampuan. Wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyati zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatahu khilal yaumil id wa yaumit tasyrik, ya. Dan kemampuan ini terrealisasi dengan seseorang memiliki nilai udhiyah itu, ya, harta untuk membeli binatang sembelian, dan dia masih punya kelebihan untuk nafkah dirinya, nafkah keluarganya selama hari Id dan hari-hari Tasyrik. Ya. Punya kelebihan itu, maka dia dianggap mustati, orang yang mampu. Ya. Taib, ini tiga syarat disyariatkannya udhiyah. Qala al-mas'alatu tsaniyah, ma tajuzul udhiyatu bihi. Apa-apa yang dibolehkan berkorban dengannya. Qala la tasihul udhiyatu illa an takuna minal ibil wal baqar wal ghanam wa minhul ma'is. Tidak sah korban kecuali dari yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba, ya. Dan masuk di dalamnya adalah ma'is, ya. Kambing yang bulunya rambut itu ma'is, ya. Ghanam itu mencakup duanya, mencakup do'an dan ma'is, ya. Liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna man sakal yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan setiap umat kami menjadikan sembelian untuk mengingat, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari binatang ternak. Wal an'am la tahruju an hadhil asnafi tsalatsati, dan an'am, ya, binatang ternak itu maksudnya itu tidak lebih dari tiga ini saja, ya, hanya unta, sapi dan kambing saja, ya. Wali annahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati at-tadhiyatu bighairiha, demikian pula tidak dinukilkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabatnya, mereka berkorban dari selain ini, ya. Qala wa tujzi usatu fil udhiyati anil wahidi wa ahli baitihi. Dan satu ekor kambing mencukupi untuk korban satu orang dan keluarganya, ya. Walaupun keluarganya banyak, istrinya empat misalkan, ya. Dia cukup menyembelih satu ekor itu sudah mencukupi untuk dia dan keluarganya seluruhnya, ya, yakni orang-orang yang berada di bawah tanggungan dia, ya, nafkahnya di bawah tanggungan dia. Qala fa fi hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisati anhu wa an ahli baitihi fa yaquluna wa yut'imun. Dahulu seseorang, yakni para sahabat, pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkorban satu ekor kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Maka mereka makan dagingnya dan memberi makan orang lain. Boleh memakan daging korban itu, ya. Tidak makruh, ya. Tidak makruh. Demikian pula tidak haram, ya. Bahkan sunnah, ya. Dibolehkan, disyariatkan untuk memakannya, ya. Wa yajuzu tadhiyatu bil ba'ir wal baqaratil wahidati an sab'atin. Dan boleh berkorban dengan satu ekor unta atau satu ekor sapi untuk tujuh orang, ya. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu maqala naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyyati al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dulu kami berkorban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, ya, pada tahun Hudaybiyah, ya, ini ketika akan berumroh kemudian dicegat oleh orang-orang Quraisy, ya, maka mereka menyembelih di Hudaybiyah itu, ya, satu ekor unta untuk tujuh orang, satu ekor sapi juga untuk tujuh orang, ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsalitsah asyurutul mu'tabaratu fil udhiyah. Syarat-syarat yang teranggap pada binatang kurban. Qala al-awwal as-sin, yang pertama umur, ya, usia binatang. Qala al-awwal al-ibil wa yustaratu an yakuna qad akmala khamsa sinin. Unta disyaratkan telah sempurna usianya 5 tahun. Ini musinnah namanya. Musinnah minal ibil matam malahu khamsu sanawat. Qala al-baqar wa yustaratu an yakuna qad akmala sanatain. Sedangkan musinnah dari bakor adalah sapi yang sudah berusia sempurna 2 tahun. Qala jim al-ma'is wa yustaratu an yakuna qad akmala sanatan. Yang ketiga mais, yakni kambing yang bulunya rambut, ya. Jenisnya apapun, ya, jenis PE, jenis etawa atau jenis yang lainnya, pokoknya bulunya rambut itu usianya harus 1 tahun. Ya. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala, la tadbahu illa musinnah, illan yasur alaikum, fatadbahu jada'atan minat da'an. Janganlah kalian menyembelih kecuali binatang yang sudah mencapai usia musinnah. Ya. Taib musinnah itu tadi. Kalau unta musinnah itu usia 5 tahun. Sapi musinnah itu 2 tahun. Kambing yang bulunya rambut itu musinnah itu usia 1 tahun. Kecuali sulit bagi kalian, maka boleh bagi kalian untuk tidak mendapati usia yang 1 tahun, maka boleh menyembelih usia 6 bulan dari domba, ya. Do'an itu yang bulunya suf, bulunya wol, ya. Bulunya wol itu do'an. Boleh usia 6 bulan. Wal musinnatu minal ibil malaha khamsu sinin, wa minal bakor malahu sanatan, wa minal ma'is malahu sanatun. Wa yusamma al musinnah bisaniyati. Dinamakan musinnah, ya, dari asaniyah, ya. Qala ad-dal ad-do'an yustaratu fihil jaza. Do'an ini disyaratkan jaza, ya. Taib jaza kalau domba itu huwa ma'akmalasana wakila sittah asyur. Jaza pada domba itu yang sempurna 1 tahun. Atau ada pendapat yang mengatakan 6 bulan. Usia 6 bulan sudah disebut jaza, ya kan? Sedangkan unta, jaza'ah, di bab zakat kemarin, unta umur 4 tahun, itu disebut jaza'ah, ya. Kalau kambing, jaza' itu 1 tahun atau 6 bulan, ya. Li hadisi Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, asobani jaza'. Qala, dhahi bihi. Uqbah bin Amir, ya, ketika Rasul membagi-bagi binatang kurban, ya, dibagi-bagikan binatang kurban. Nah, kemudian Uqbah bin Amir mendapatkan kambing yang itu tadi baru 6 bulan, ya. Do'an umurnya 6 bulan. Maka Rasul mengatakan dohi bihi, ya. Rasul tidak apa-apa, korbankan dengannya, gitu. Wali hadithi Uqbah bin Amir aito, qala dohaina ma Rasulillah bijaza'in minat do'an. Demikianlah dalam riwayat yang lain dari Uqbah bin Amir juga, beliau mengatakan, dulu kami menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah dengan jaza, ya, dari domba, yaitu tadi jaza itu usia 6 bulan, ya. Qala sani as-salamatu, syarat yang kedua dari binatang kurban adalah dia tidak memiliki cacat, ya. Yustaratu fil ibil wal baqar wal ghanam antakuna salimatan minal uyub allati min sya'niha an tasabbaba nuksanan fil lahmi. Disyaratkan pada unta, sapi, kambing untuk selamat dari aib, ya. Yang aib-aib tersebut akan menyebabkan kurangnya nilai dagingnya, ya. Baik jumlah dagingnya kurang karena kurus, ya, atau rasa dagingnya kurang, ya, karena sakit, ya, karena ada penyakit, ya, maka menjadi tidak bagus dagingnya, itu. Qala fala tujzi'ul ajfa, maka tidak sah. Tidak sah binatang yang ajfa, kurus, kering. Wal arja, yang pincang. Ini pincang itu bukan semata-mata pincangnya, gitu ya. Tetapi karena kalau pincang, itu mesti dia kalah dalam berebut makanan, ya kan? Ketika makan mesti kalah dengan yang sehat, ya kan? Nah, konsekuensinya berarti ya dia mesti kurang bagus tubuhnya, ya kan? Dagingnya kurang bagus, gitu ya. Demikianlah al-awraq yang buta sebelah, gitu kan? Ini juga ketika makan dengan temannya mesti kalah, ya kan? Kalah dengan yang sehat, gitu. Mesti konsekuensinya itu tadi kurang dagingnya, ya. Baik itu tadi jumlah dagingnya kurang atau nilai dagingnya tidak bagus. Wal marido, ya, demikianlah yang sakit, ini juga, ya kan? Konsekuensinya kurus orang kambing yang sakit itu, ya kan? Binatang yang sakit itu tidak selera makan, ya, maka akan kurus tubuhnya atau berpengaruh pada rasa dari dagingnya. Qala li hadithil Barra ibni Azib, maka ini beberapa aib ya khusus ya yang tidak sah kurban dengannya ya. Hanya empat aib ini saja ya. Kurus, pincang, buta sebelah. Kalau buta sebelah ini berarti lebih-lebih buta dua-duanya ya. Wal marido, yang keempat yang sakit, yang jelas sakitnya ya. Qala li hadisi Barra ibn Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arbaun la tujzi'u fil adhi, empat macam hewan yang tidak sah untuk kurban ya. Qala al-awra al-bayyin awaruha, buta sebelah yang jelas butanya ya. Yakni sudah dia tidak bisa melihat ke arah sebelah yang sakit itu ya. Wal maridatu al bayyinu maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al bayyin arajuha, dan yang pincang jelas pincangnya ya. Yakni kalau dia berjalan bersama kelompok kambing teman-temannya mesti dia tertinggal ya, dibawa ke depan nanti berjalan ketinggalan lagi ya. Tetapi kalau jalannya pincang, kalau sendiri kelihatan pincang ya. Tetapi kalau berjalan bareng dengan teman-temannya dia tidak ketinggalan ya, bisa mengikuti yang sehat, maka itu arja ghairul bayyin, tidak jelas berarti ya, sah untuk berkorban ya. Itu tadi karena ilahnya kalau dia tidak bisa mengikuti temannya mesti kalah dalam gembalaan, mesti kalah. Sudah dimakan temannya baru dia datang gitu kan. Berarti dapatnya sedikit-sedikit terus ya. Tubuhnya enggak bagus gitu. Wal ajfa allati la tunki ya. Dan yang kurus yang tidak memiliki sumsum ya. Saking kurusnya, kering, kurus kering ya, tinggal kulit ya. Wal ajfa al hazila. Ajfa yakni hazil, yaitu kurus. Wa ma'na la tunki ay la mukhalaha li hizaliha. Tunki, la tunki yakni tidak memiliki muh, muh yakni sumsum ya. Cairan yang ada di dalam tulang itu. Karena sangat kurusnya. Qala wa yuqasu ala hadil uyub al arba'ah ma fi ma'nahu. Dan dikiaskan dengan aib-aib ini, yang empat ini, dengan aib yang semakna, yang sama nilainya. Ya. Qala kal hatma allati dhahabat tanayaha. Seperti hatma, yaitu yang hilang dua gigi taringnya. Ya. Gigi depannya tidak ada. Tidak mampu makan dengan bagus. Gitu. Wal adba allati dhahaba aktar udhuniha au korniha. Dan adba yaitu yang hilang sebagian besar telinga dan tanduknya. Wanah widali kamnal uyub, dan yang lainnya dari aib-aib ya. Aib, walaupun sebagian ulama ya sudah aib ya empat ini saja, sedangkan yang lain ya. Tadi kalau hilang tanduk itu tidak berpengaruh pada daging, ya kan? Demikian pula pada apa selera makannya, dia tidak kalah dengan temannya, ya. Bisa makan dengan kuat, dengan cepat seperti temannya, ya. Walaupun tidak bertanduk, patah tanduknya misalkan, ya kan? Atau patah sobek telinganya, tidak ada pengaruhnya dengan kualitas dagingnya, ya, dan kegemukan dia. Baik. Kalau masalah turrobiah, waktu dabil utiyah. Masalah yang keempat, waktu menyembelih binatang kurban. Kalau yab tadi waktu min ba'di sholatil id diman sholaha. Dimulai menyembelih, itu setelah sholat id bagi orang yang sholat. Qala min ba'di tulu'i syamsin yauma idil adha bimiqdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha, dan setelah terbit matahari pada hari Idul Adha sekadar seseorang bisa melaksanakan dua rakaat dan khutbah, ya, bagi orang yang tidak sholat, ya, karena udzur, ya, dia tidak bisa melaksanakan sholat id, tetapi dia berkorban gitu. Qala li hadisil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wa nasaka nasakana wa nasaka nusukana, ya, faqad asaba nasak, ya. Wa man dhabaha qabla an yusalliya fal yu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang sholat dengan sholat kami, sholat id, kemudian menyembelih dengan sembelian kami, ya, maka sungguh dia telah sesuai menepati sembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum waktu sholat, maka hendaklah dia mengulang untuk menyembelih lagi. Ya. Yakni tidak sah sembelihannya. Qala wa yastamiru waktuha ila gurubi akhiri ayami tasyrik, dan terus berlanjut waktunya setelah sholat id tadi sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik, ya, tenggelam matahari hari ke-13. Qala li hadithi Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala kullu ayami tasyrik dhabhun, setiap hari tasyrik itu waktu menyembelih, yakni menyembelih kurban. Kemudian mana yang lebih afdol? Qala wal afdol dhabhuha ba'dal faraghi min sholatil id. Dan yang lebih afdol adalah menyembelihnya setelah selesai sholat id langsung. Li hadithil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Awalu ma nabda'u bihi yaumana hadha nusalli thumma narji'u fananhar. Awal pertama yang kami mulai pada hari ini adalah kita sholat, yakni pada hari Id, Idul Adha. Kemudian kita pulang, kemudian kita menyembelih. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Maka barang siapa yang melakukan itu, maka sungguh dia telah menetapati sunnah kami. Waman dhabaha qabla dhalika fa'innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sesungguhnya sembelihannya itu adalah sembelihan untuk daging saja yang dia persembahkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai, tidak termasuk dari nusuk, ya, sembelihan kurban sedikit pun. Taib, ini waktu udhiyah. Qalal masalatul khamisah ma yasna'u bil udhiyati wa ma yalzamul mudahi idza takhalatil asru. Apa yang diperbuat dengan binatang udhiyah tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang berkorban jika telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Qala al awal ma yasna'u bil udhiyah. Apa yang harus dilakukan terhadap binatang kurban itu, ya? Qala yusannu lil mudhafi an ya'kula min udhiyatihi, ya, disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan dari daging binatang kurbannya. Wa yuhdi lil aqaribi wal jiran wal asdiqa, dan memberi hadiah, ya. Jadi ada tiga macam. Pertama dimakan, yang kedua dihadiahkan, ya. Hadiah ini kepada orang yang cukup, kepada orang yang tidak membutuhkan, itu hadiah namanya, ya. Pemberian kepada orang yang tidak membutuhkan itu hadiah, ya. Baik kerabatnya, tetangganya, temannya, ya. Kalau dia cukup, tidak membutuhkan, itu hadiah. Wa yatasaddaq 'alal fuqara. Nah, kalau diberikan kepada orang yang butuh, fakir, miskin, itu namanya sedekah, ya. Berarti ada tiga kelompok tadi. Daging kurban itu sepertiganya dimakan, ya. Yang tidak harus sepertiga, ya. Boleh berapapun, ya. Kemudian sebagiannya untuk hadiah, ya, orang yang kecukupan, ya. Lagi yang ketiga untuk sedekah orang yang kekurangan, ya. Baik. Liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka makanlah darinya, dari korban kalian, dan berilah makan orang-orang yang kekurangan. Qala wa yustahabu an yaj'alaha aslata, dan disunahkan binatang korbannya itu, bagian dia itu dibagi sepertiga-sepertiga, ya. Dibagi menjadi tiga. Sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk dia dan keluarganya, dia makan, dia masak sendiri. Wa sulusun yut'imuhu fuqara ajiranihi, sepertiga diberikan kepada fakir dari tetangganya. Wa yuhdi sulus, kemudian sepertiga untuk hadiah, ya. Tadi bedanya sedekah dan hadiah, ya. Baik, lihat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati utiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, wa yut'imu ahla baitihi as-sulus, memberi makan untuk keluarganya sepertiganya. Wa yut'imu fuqara ajiranihi as-sulus, dan memberi makan fakir dari tetangganya, fakir miskin tetangganya sepertiganya. Qala wa yatasaddaqu 'ala su'ali bis-sulus, dan bersedekah, ya, kepada orang yang meminta sepertiganya, ya. Qala wa yajuzu ittikharu luhumil adhi ba'da salasati ayyam, dan boleh daging binatang korban itu disimpan lebih dari tiga hari, ya. Lihat isi Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kuntu nahaitukum an ittikhari luhumil adhi fawqa salasin fa amsiku ma badalakum, ya. Rasul bersabda, dulu aku larang kalian untuk menyimpan daging binatang kurban lebih dari tiga hari, ya. Itu dulu, ya. Sekarang famsiku ma badalaku, sekarang tahanlah untuk kalian yang kalian kehendaki, ya, untuk kamu makan sebulan setelahnya, dua bulan setelahnya, tidak apa-apa, gitu, ya. Baik, maka tidak ada batasan, tiga hari harus sudah habis, ya. Tidak boleh masih ada daging kurbannya, harus dibagi. Nah, ya. Baik. Qala sani, itu binatang kurbannya, ya. Boleh disunahkan memakannya, menghadiahkannya, dan mensodakohkannya. Qala sani ma yalzamu muridil atadhiyati idha takhalat asru dil hijjah. Perkara yang diharuskan terhadap orang yang akan berkurban jika masuk 10 hari dil hijjah. Qala idza takhalat ashrudil hijjati, jika telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, haruma ala man arada an yudhi an ya'khudha min sya'rihi aw adbarihi syai'a, haram untuk memotong rambut atau kukunya, ya, hatta yudhi, sehingga dia menyembelih binatang kurbannya. Li hadithi Ummi Salamah marfu'a, idza takhalal asru. Rasulullah SAW bersabda, jika telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, wa indahu udhiyatun yuridu an yudhi, dan dia memiliki binatang kurban yang akan dia sembelih, ya. Fala ya'khudhanna sya'ra wa la yaqlimanna dhufra, ya. Maka jangan sekali-kali memotong rambutnya, jangan sekali-kali memotong kukunya. Wa fi riwayatin wala yamassa min syarihi wa basarihi syai'a. Dalam riwayat yang lain, jangan menyentuh, yakni jangan memotong rambut dan kulitnya. Taib ini ketika dia sudah berniat sebelum masuk Zulhijjah, ya. Ketika dia berniat berkorbannya setelah masuk Zulhijjah tanggal 5, tanggal 6, dia mulai berniat, dia mencegah diri untuk memotong dan rambut dan kukunya tadi. Gitu, ya. Kalaupun dia memotong, maka tetap dia sah kurbannya, gitu kan. Baik, tetap sah kurban dia. Ya. Qala babu sabi fil aqiqati. Bab yang ketujuh tentang aqiqah. Qala fihi iddatu masail. Al masalatul ula. Ta'riful aqiqati wa hukmuha wa waqtuha. Qala al awal ta'riful aqiqati. Qala al aqiqatu lughatan mustaqqatun minal aqi wa huwal qat'u. Aqiqah secara bahasa terambil dari kata aqo ya'uqu, yaitu al-qat'u, memotong, ya. Wa hiya tutlaqu fil asli 'ala sya'ril ladzi yakunu 'ala ra'sil maulud hinal wiladati, ya. Asalnya diitlakan kepada rambut yang ada pada kepala anak yang lahir, ya, ketika dilahirkan, ya. Itu dipotong itu aqo, ya. Wa syar'an ma yudbah lil mauludi yauma sabihi inda halqi sya'rihi. Secara syariat adalah binatang yang disembelih untuk anak yang terlahir pada hari yang ketujuh ketika dipotong rambutnya. Qala wa hiya min aqil waladi ala walidihi. Dan aqiqah itu termasuk hak anak terhadap orang tuanya, ya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya. Qala tsani hukmul aqiqati, hukum aqiqah. Al aqiqatu sunnatun muakkadatun. Aqiqah adalah sunnah yang ditekankan. Li hadisi Salman ibni Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma'al hulami aqiqatuhu fahriku anhu dama wa amitu anhul adha. Rasulullah SAW bersabda, bersama dengan anak, setiap anak itu ada akikohnya. Ya, anak yang dilahirkan, itu ada akikohnya. Maka, kucurkan, alirkan darah darinya, yaitu binatang yang disembelih itu. Ya. Wa amitu anhul adha, dan buang kotoran darinya. Yakni, digundul rambutnya. Ya. Bersihkan dari kotoran. Wali hadithi Samurah radiyallahu anhu, anna Nabi SAW kola, kullu hulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai, ya, dengan aqiqahnya, ya. Tuzbahu anhu yauma sabihi, disembelih untuknya pada hari yang ketujuh. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, diberi nama dan digundul rambutnya, digundul kepalanya, ya. Qala wali hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man wulida lahu walad, barang siapa yang terlahir untuk dia seorang anak, fa habba an yansuka anhu fal yansuk, dan dia ingin untuk melakukan nusuk yakni sembelihan, maka hendaklah dia menyembelih. Ini dalil yang menunjukkan hukumnya sunnah, ya. Rasul mengkait nyembelih itu dengan keinginan, fa'ahabba an yang suka, ya, dan dia ingin untuk menyembelih, maka hendaklah dia sembelih. Wa makna yang suku yadbahu, ya, nusuk bermakna dhabah, ya. Taib qala salis waktul aqiqati. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang waktunya, kapan qala yad ya dahulu waktu jawazi dhabil aqiqati bin fisali jamil maulud min batni ummihi. Ya. Masuk waktu boleh, ya, boleh menyembelih aqiqah itu ketika anak sudah lepas utuh dari perut ibunya. Ya, ini sudah keluar semuanya. Ya. Sudah keluar semuanya. Ya. anak dan yang menyertainya, ya. Wa yastamiru waqtul istihbab ilal bulu, dan terus waktu sunnah itu sampai anak tadi usia balig, ya. Sampai anak tadi usia balig itu masih mustahab. Qala illa annahu yusannu an yu'aqqa anhu yauma sabi' min wiladatihi, akan tetapi disunnahkan untuk menyembelih akikah itu pada hari ketujuh dari kelahirannya. Rumus hari ketujuh itu adalah hari sebelum hari kelahiran, ya, hari ketujuh. Misalkan lahir hari Kamis, ya, maka hari ketujuhnya itu hari Rabu, ya. Hari sebelum hari kelahiran itu hari ketujuh, ya. Baik, disebutkan di antara hikmahnya, ketika anak disembelihkan hari ketujuh tadi, itu seolah-olah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak tadi sudah melewati hari usbu, ya. Hari sepekan itu sudah lewat semua, ya kan? Dari hari pertama lahir Kamis misalkan, kemudian sampai Rebu, berarti kan semua hari di pekan itu sudah dilewati anak tadi, ya kan? Nah, dengan itu kita bersyukur semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak ini terus, ya, bisa melewati hari-hari berikutnya menjadi anak yang tumbuh dewasa dan menjadi anak yang soleh gitu, ya. Taib, itu hari ketujuh, satu hari sebelum hari kelahiran, ya. Sebagaimana kemarin, hari itu ikut malamnya, ikut hari setelahnya, ya. Kalau lahir setelah maghrib misalkan, ya kan? Setelah maghrib, maka ikut hari berikutnya, ya kan? Ikut hari besoknya, ya. Taib. Qala as ini waktu qala li hadis Samurah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yamasabi wa yusamma wa yuflaq ra'suhu. Anak itu tergadai, ya. Disebutkan makna tergadai itu diantaranya adalah yumna an syafaati walidihi hatta yu'aku anhu, ya. Dihalangi dari memberi syafaat orang tuanya sampai dia diakikoi, ya. Sebenarnya tadi ini haknya anak, ya, haknya anak, ya, terhadap orang tuanya, ya. Baik, dan di antara maknanya juga dia tergade dari terjaga dari gangguan setan, ya kan? Tergade dari terjaga dari gangguan setan itu sampai diakikoi, ya. Baik, dan makna yang lain, ya. Taib, sampai diakokai hari yang ketujuh, diberi nama dan digundul kepalanya. Taib, demikian pula dalam memberi nama, ini tidak harus hari ketujuh, ya. Kalau sebelum lahir dia sudah siapkan nama, ya. Nanti kalau laki-laki namanya Fulan, kalau perempuan namanya Fulana, maka ketika lahir langsung dinamai tidak apa-apa, ya. Seperti kisahnya lahirnya Ibrahim putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika diberi Rasul mengkabarkan wulidali Laila ibnun, ya. Samani wa samaituhu bismi abi Ibrahim, gitu, ya. Telah lahir tadi malam putraku dan aku beri nama dengan nama bapakku yaitu Ibrahim, gitu, ya. Baik. Itu ketika lahir dia sudah disiapkan nama, maka dinamai, gitu, ya. Tidak harus hari ketujuh, gitu. Taib qala al-mas'alatu tsaniyah miqdaru ma yudbah fil aqiqah, ya. Kadar berapa yang harus disembelih ketika aqiqah? Qala yusanu an yudbaha anil hulam satani wa anil jariyati satun. Disunahkan untuk disembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing, tidak harus jantan, ya, tidak harus jantan, ya. Taib. Qala li hadits Ummi Turzin al Ka'biyati radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anil ghulami satani mutakafiatani wa anil jariyati satun. Dari anak laki-laki disembelihkan dua kambing yang setara, muka mutakafiatan itu besarnya, umurnya sama, mirip gitu. Ndak jomplang, satunya gemuk besar kemudian satunya kecil, ya. Tapi setara, ya. mutakafi ya, imbang ya, satu dengan yang kedua sudah mirip itu besarnya, umurnya, bentuknya. Wa anil jariyati sah, sedangkan untuk anak perempuan satu ekor ya. Qala al-mas'alatu tsalitsah tasmiyatul maulud wa halqu ra'sihi wa tahnikihi wal adzan fi udhunihi. Qala al-awwal tasmiyatul maulud yusanu tasmiyatul mauludi fil yaumis sabi'i min wiladatihi li hadits Samurah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu hulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuflaqu ra'suhu. Ya, taib. Sebagaimana tadi ya. Demikian pula ketika sudah siap namanya maka juga dinamai ketika itu juga. Tidak harus nunggu hari ketujuh baru diumumkan ya. Sudah siap namanya tetapi belum hari ketujuh ditanya siapa namanya. Oh, belum diumumkan gitu. Tidak apa-apa ya. Tapi sebagaimana kisahnya Ibrahim tadi ya. Wa yusannu an yakhtara lahu minal asma' ma kana hasana. Dan disunnahkan memilih nama untuk anak itu nama yang baik. Qala faqad ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asma' al-qabihata wa amara bidzalika. Dan Rasul merubah nama-nama yang buruk ya. Hazan namanya sedih ya, dirubah ya jadi sahal. Wa amara bidzalik, dan Rasul perintahkan untuk memberi nama yang baik. Qala wa ahsanuha Abdullah wa Abdurrahman, dan yang paling bagusnya bagi laki-laki adalah Abdullah dan Abdurrahman. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna habba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Taib. Dan hendaknya menjauhi nama-nama yang buruk ya, nama-nama yang jelek atau nama-namanya orang yang buruk, namanya orang-orang jelek ya. Nanti akan menjadi aib bagi anaknya, dipermalukan sama teman-temannya ya, disebut oh itu fulan namanya namanya aneh, namanya seperti itu. Wah, tokoh yang buruk misalkan ya. Itu bentuk tidak baiknya orang tua kepada anak ya. Itu bentuk perbuatan tidak bagus orang tua kepada anaknya memberi nama yang buruk tadi ya. Taib. Sehingga anaknya menjadi bahan olok-olok ya, dari teman-temannya gitu. Taib. Qala tsani halqu ra'sil maulud wa yusannu halqu ra'sihi dzakaran kana au unsa. Sunnah menggundul kepalanya baik laki-laki maupun perempuan yauma sabi'i ba'da dzikril aqiqati, pada hari ketujuh setelah aqiqah. Wa yatasaddaqu bi zinati sya'rihi fiddatan, dan bersedekah seberat rambutnya dari perak ya. Berapa gram rambut ini, apa berat rambutnya, kemudian disedekahkan seberat rambut tersebut dari perak ya, atau nilainya ya. Oh, ini 1 gram ya. Nah, perak 1 gram berapa? Jangan disedekahkan. Qala li hadits Ali radhiyallahu anhu qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin wa qala ya Fatimatu ihlaki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah. Rasulullah mengakikahi Hasan dengan seekor kambing dan beliau bersabda, wahai Fatimah, gundullah kepalanya dan sedekahkan seberat rambutnya perak ya. Tapi perak seberat rambutnya ya. Tapi akan tetapi ini butuh hati-hati ya. Kepala bayi itu masih sangat lunak sekali ya kan. Kalau dia ndak tegel atau ndak terampil itu sangat berbahaya ya. Bawa pisau tajam atau silet yang tajam itu sangat berbahaya. Butuh berhati-hati ya. Kalau dia ragu, tidak berani, maka minta bantuan orang yang pengalaman, ya. Jangan bermain-main, ya. Ini berbahaya, ya. Anak masih sangat lunak sekali, ya. Tulangnya, dagingnya, kepala tadi, ya. Umur 7 hari, ya. Butuh keterampilan yang benar, ya. Yang sungguh-sungguh, yang hati-hati betul, ya. Jangan sampai ini sunnah, kemudian menimbulkan madorot, ya, anaknya tercidrai misalkan gitu. Ini enggak boleh, ya. Kalau enggak berani, benar-benar enggak berani, enggak ragu, ya tinggalkan. Ini sunnah, ya kan. Khawatir nanti akan menimbulkan doror pada anaknya tadi. Luka kepalanya, ya. Baik. Maka dengan hati-hati benar, ya. Tidak main-main. Taib qala salis tahnikul maulud. Tahnik. Wa isanu tahnikul maulud bitamrin sawaun akana zakaron an unta. Disunnahkan mentahnik anak dengan kurma, baik laki-laki maupun perempuan. Qala wa tahniku huwa mudhut tamri wa dalqu hankil maulud bihi hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Tahnik adalah mengunyah kurma. Kurmanya kita kunyah, ya. Kemudian kita gosokkan ke rongga mulutnya anak, ya. Digosokkan ke lidahnya sehingga cairan inti kurma tadi ada yang masuk ke perutnya anak tadi gitu. Itu tahnik, ya. Kita lembutkan dulu dengan kita kunyah, ya. Kemudian tentunya pilih kurma yang sudah matang, ya, bukan yang keras, ya, yang keluar cairannya yang lembut itu, ya. Taib qala li hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala wulida li gulam, lahir untukku seorang anak, fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bawa kepada Nabi SAW. Fasamahu Ibrahim. Maka beliau menamainya dengan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamr. Dan beliau mentahniknya dengan kurma. Qala wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW kana yu'ta bisibjani wa yuhannikuhum. Bahwasannya Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau anak-anak. Dan beliau mentahnik mereka. Taib qala Rabi al adhanu fi udhunil maulud, azan di telinganya anak yang baru lahir. Qala yusanul adhan fi udhunil maulud hina wiladatihi, disunnahkan azan di telinganya anak yang baru lahir ketika lahir. Waqila yu'adhan fi udhunil yumna, dikatakan diazani di telinga kanan. Wa tuqamu sholatu fi udhunil yusra, dan dikomatkan, ya, ikomah di telinga yang kiri. Li hadis Abi Rafi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladatu Fatimah bis sholati. Aku melihat Rasulullah adzan di telinganya Hasan ibni Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, adzan untuk sholat, ya. Taib, ini riwayat disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Taib, ini diantara perkara yang ikhtilaf tanawu, ya. Maka tidak dibid'ahkan orang yang melakukannya, ya. Taib, tetapi azannya tidak seperti kita ketika akan sholat yang tidak keras itu, dengan suara yang lirih, ya. Tidak menyakiti anak tersebut, ya. Taib. Ini akhir dari kitab ibadah, ya, dari toharoh sampai haji, ya. Taib, rukun Islam, ya, yang lima, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Taib, berikutnya qala rahimahullah sadisan kitabul jihad, ya. Yang ke kitab yang keenam adalah kitabul jihad. Sebagian ulama setelah menyebutkan kitabul ibadah, mereka menyebutkan kitab muamalah, ya. Disebutkan dulu kitabul buyu, ya. Pembahasan tentang muamalah, jual beli gitu. Nah, dalam kitab ini setelah ibadah masih diikutkan dengan ibadah yang lain yang terkait dengan muamalah dengan manusia, yaitu jihad. Ya, karena disebutkan jihad adalah durwatu sanamil Islam, ya. Puncak amalan Islam yang tertinggi, ya. Taib. Qala rahimahullah al-babul awal ta'riful jihad wa fadluhu wa hukmuhu wa syurutuhu wa musqitatuhu. pengertian jihad, keutamaannya, hukumnya, syarat-syaratnya, dan perkara-perkara yang menggugurkan kewajiban jihad. Wa fihi masail. Qala al-masalatul ula ta'rifuhu wa fadluhu wal hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyan. Qala alif ta'rifuhu al-jihadu lughatan badlul juhdi wa taqati wal wus'i. Jihad secara bahasa adalah mengerahkan kemampuan, mengerahkan segala daya upaya, ya. Itu jihad. Mengerahkan kemampuannya, upaya dia, usaha dia, maka dia berjihad. Taib. Nah, kebanyakan orang yang alergi dengan jihad, ya, mereka memaknai jihad dengan makna lughah ini. Oh, saya juga berjihad, saya sungguh-sungguh cari ma'isyah. Ini juga jihad. Ya. Saya bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga untuk menghidupi keluarga. Saya juga berjihad. Ya, itu. Taib. Itu jihad secara lughah. Ya. Wa fil istilah, badlul juhdi. Di sini ketambahan kaf ya. Badlul juhdi wal wus'i fi qitalil a'da minal kufar wa mudafaatihim. Secara istilah jihad itu adalah mengerahkan tenaga, kemampuan untuk memerangi musuh dari kalangan orang-orang kafir dan mencegah mereka. Ya. Memerangi itu jihad tolab, ya. Menyerang negeri kafir. Atau mudafa'ah itu mencegah, itu ketika jihad dafa', ketika diserang negeri kita. Ya. Maka berjihad. Qala ba fadluhu wal hikmatu minhu. Ba keutamaan dan hikmah jihad. Taib. Ini perkara yang tidak dipahami kebanyakan manusia, ya. Ini sangat jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh kebanyakan manusia. Muslimin berjihad itu untuk kebaikan yang dijihati, ya. Kebaikan untuk orang kafir yang diserang itu, ya. Mereka diselamatkan dari peribadahan, dari penghambaan kepada makhluk, ya. Supaya tidak rendah mereka, supaya selamat dari azab yang pedih, ya. Ini tujuan jihad, ya. Menyelamatkan mereka, ya. Mengangkat mereka dari derajat yang rendah, menghamba kepada salib, menghamba kepada patung, menghamba kepada makhluk, ya. Diajarkan kepada penghambaan yang sebenarnya, menghamba kepada Rabbul Alamin. Ini jihad, ya. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk merampok harta mereka, bukan untuk mencari harta, untuk mencari kekayaan, tidak sama sekali, ya. Beda dengan orang-orang kafir, ya. Makanya ketika kaum muslimin menguasai satu kota, menguasai satu negara, itu tidak membunuh, ya. Yang sudah nyerah kemudian dibunuh itu tidak. Tetapi kalau musyrikin, ya, orang kafir menguasai negeri muslim, sudah. Kalau tidak mau murtad, mesti dibunuh. Ya. Kalau tidak mau kafir, dibunuh. Kalau muslim tidak, diberi pilihan. Ya. Kalau kalian mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak mau, bayar jizyah. Sudah, kalian bisa. Tetap di atas kejelekan kalian, tetapi harus tunduk pada hukum yang hak. Gitu, ya. Kalau mereka tidak, kalau tidak mau kafir, disiksa dengan berbagai cara. Ya. Kalau kalian baca kisahnya spionase di Spanyol, ya, di Andalusia, sangat mengerikan. Ya. Ketika salib menguasai Palestina, menguasai Syam, ya, tidak menghormati HAM, itu tidak ada pada mereka. Ya. Itu hanya diilzam untuk kita. Ya. Kalau orang muslim berbuat sesuatu, langsung ham, ya. Tapi kalau mereka, enggak ada ham itu, ya. Enggak ada itu ham. Kalian lihat ini sekarang di Israel, ya. Di negeri yang dinamai Israel, negeri Yahudi, ya. Sudah enggak ada ham itu, ya. Yaitu mereka enggak menuntut, karena itu bukan hak mereka. Mereka enggak punya sosial, enggak punya jiwa, apa, rahmah itu enggak ada, ya. Taib. Tetapi kalau kaum muslimin berbuat sedikit saja, ya, kejelekan, langsung dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat besar. Gitu. Taib. Nah, ini tujuan jihad, bukan untuk mencari harta, bukan balas dendam, bukan untuk membunuh, ya. Tujuannya bukan membunuh, ya, tapi menyelamatkan mereka dari perbudakan yang sebenarnya, ya. Menyelamatkan mereka dari menghamba kepada makhluk, ya. Supaya mereka benar-benar menghamba kepada Al-Khalik, itu tujuan jihad, ya. Meninggikan kalimat Allah, bukan membunuh, ya. Baik. Qala ba fadluhu wal hikmatu minhu qala jihadu durwatu sanamil Islam kama samahu Nabi SAW ay a'lahu. Maka jihad adalah puncak tertinggi syariat Islam seperti yang disebut Nabi SAW, yakni yang tertingginya. Wa summiya bidzalika li annahu ya'lu bihi al-Islam wa yartafi'u wa yadhhab. Disebut demikian karena jihad itu meninggikan syariat Islam, meninggikan dan memenangkannya. Qala qad faddalallahu al-mujahidina fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim. Allah mengutamakan para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jiwa mereka. Wa wa'adahumul jannah. Allah janjikan untuk mereka jannah. Kama sayati fi ayati suratin nisa ba'da qalil. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa sebentar lagi, ya. Wal ayatu wal ahaditsu fi fadli jihadi wal mujahidin katsira. Ayat hadis-hadis tentang keutamaan jihad dan para mujahid sangat banyak sekali. Qala ammal hikmatu min masru'iyatil jihad, sedangkan hikmah disyariatkannya jihad. Qala faqad syara'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala li ahdafin samiyatin wa ghayatin nabilatin min dalika. Allah mensyariatkan jihad untuk tujuan yang sangat tinggi, tujuan yang sangat mulia. Di antaranya adalah qala al-awwal syari'al jihadu li takhlisin nas min ibadatil awthan wa tawaghit wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah, ya. Ini tujuan utama jihad, memerdekakan manusia, ya, supaya mereka merdeka dengan sebenar-benarnya kemerdekaan, ya. Melepaskan manusia dari peribadatan kepada patung-patung, tauhid-tauhid, mengeluarkan mereka untuk hanya menjadi hamba-hamba Allah yang mentauhidkannya semata, itu. Ini tujuan jihad, ya, bukan balas dendam, bukan mencari kekuasaan, ya. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Fitnah dalam ayat ini adalah asyirku, ya, kesyirikan. Sampai tidak ada kesyirikan. Dan agama itu seluruhnya, amalan itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sani kama syuri'al izalatu li izalati zulmi wa i'adatil hukuk ila ahliha. Demikian pula jihad disyariatkan untuk menghilangkan kedzaliman, mengembalikan hak-hak kepada ahlinya. Qala ta'ala udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini ayat pertama kali Allah izinkan jihad dengan terang-terangan, ya. Diizinkan untuk orang-orang yang diperangi dengan kedzaliman. Diperangi dengan kezaliman, diizinkan jihad. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah maha mampu untuk menolong mereka, ya, walaupun jumlahnya sedikit, ya, walaupun perbekalannya, persenjataannya sangat sangat minim. Baik, dan dalam sejarah Islam, ya, kaum muslimin menang dalam melawan musuh-musuhnya itu dalam keadaan kurang, ya, dalam keadaan jumlahnya kurang, perbekalannya juga kurang, ya, dan yang paling besar adalah perang Badar, ya kan, 1 banding 3, ya, 300 lawan 1000, ya kan, 1 orang lawan 3, ya, dan persenjataannya itu sekedarnya, ya, sedangkan mereka senjatanya lengkap, gitu, ya. 3 orang senjatanya lengkap, 1 orang musuhnya, ya, senjatanya sekadarnya. Gitu. Tetapi Allah menangkan mereka dengan kemenangan yang besar. Ya. Baik. Jadi kemenangan itu bukan semata-mata ukuran teknologi yang canggih, senjata yang luar biasa, gitu. Baik, kita ingat ya, nenek moyang kita Indonesia, ya kan, menang lawan Belanda, senjatanya bambu runcing, ya kan? Bambu runcing lawan tembak, ya kan, meriam, ya. Baik. Qala asalis kama suri al jihad lil hidlalil kufar wa irghami nufihim wal intiqam minhum, sebagaimana jihad juga disyaratkan untuk merendahkan orang-orang kafir. Ya. Taib, irgham, intikam ini mirip maknanya idlal, ya, merendahkan mereka, ya, menunjukkan mereka tuh tidak ada apa-apanya. Gitu. Qala subhanahu wa ta'ala qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumil mu'minin, ya. Perangilah mereka, maka Allah akan mengazab mereka dengan lewat tangan-tangan kalian, ya. Allah hakikatnya yang memenangkan mereka, kaum muslimin, ya. Allah yang mengazab mereka, orang-orang kafirin. Wa yukhzihim, dan hinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menolong kalian atas mereka. Wa yasfi sudura qaumil mu'minin, dan akan menyenangkan, melegakan dada-dada kaum mukminin, ya. Melihat orang kafir kalah, itu muslim mesti senang, ya kan, menjadi gembira, ya, orang-orang kafir terhina, gitu kan. Baik, itu diantara hikmah jihad, ya, disyariatkannya jihad. Qala ba hukmuhu wa dalilu dhalika, hukum jihad dan dalilnya. Qala jihadu bima'nahu al-khas wa huwa jihadul kufar fardu kifayah, jihad dengan makna yang khusus itu memerangi orang-orang kafir, itu hukum asalnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil baqin wa sara fi haqqihim sunnah. Kalau sudah mencukupi sekelompok muslimin berjihad, maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Kalau orang lain mau mengikut jihad, maka hukumnya untuk yang lain ini sunnah, gitu ya. Liqaulihi ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Tidak sama orang yang tinggal tidak berjihad dari kaum mukminin tanpa ada udzur, ya. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mengerahkan hartanya, mengerahkan jiwanya. Allah mengutamakan, melebihkan para mujahidin dengan hartanya, dengan jiwanya dibanding orang-orang yang tidak berjihad beberapa derajat. Wa kullan wa'adallahul husna, dan masing-masing, baik yang diam tidak jihad dan orang yang berangkat jihad, Allah janjikan kebaikan, yakni al-jannah. Allah janjikan al-jannah. Wa faddalallahul mujahidina al-qa'idina ajran 'azima, Allah lebihkan para mujahid dibanding yang tidak berjihad itu dengan pahala yang besar. Baik, sisi pendalilan, ya. Jihad itu fardu kifayah. Qala faqad dallat hadhil ayatu ala anna jihada fardu kifayatin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya jihad itu hukumnya fardu kifayah. La fardu ain, bukan wat fardu ain. Kenapa? Li'annallaha fadala bainal mujahidin wal qa'idin 'anil jihad biduni udrin. Karena Allah melebihkan, mengutamakan para mujahidin dibanding orang yang tidak berjihad tanpa udzur, ya. Dia tidak berangkat jihad bukan karena sakit, bukan karena ada udzur, ya. Taib. Tetapi Allah di situ hanya melebihkan orang yang berjihad itu lebih baik dibanding yang tidak berjihad, gitu. Wa kullan wa'adal husna wahyal jannah, dan masing-masing, baik yang berjihad dan yang tidak berjihad dari mukminin, Allah janjikan jannah, ya. Masing-masing Allah janjikan jannah. Walau kana jihad fardu ainin, kalau seandainya jihad itu fardu ain, masing-masing muslim harus berangkat, lastahaqqal qa'idun alwa'id lalwa'ad, maka mesti orang yang tidak berangkat itu berhak mendapatkan ancaman, ya, bukan berhak mendapatkan janji, ya, itu ancaman, ya, dia akan diazab, akan mendapatkan azab, itu wa'id, ya. Kalau wa'ad itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, Wa qala wa liqaulihi ta'ala ma kana al-mu'minuna lianfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Dan tidak sepantasnya seluruh muslimin berangkat perang, ya. Kalaulah ada sekelompok dari mukminin itu sekelompok orang yang belajar agama. Taib wa hadza masrutun bima idza kana lil muslimin quwwatun wa qudratun ala qitali a'daihim. Maka ini disyaratkan ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk memerangi musuhnya, maka berangkat jihad, itu jihad tolab, ya. Fa illam yakun ladaihim quwwatun wala qudratun saqata anhum kasairil wajibat. Maka kalau kaum muslimin tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, maka gugur kewajibannya sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain, ya, dalam bab sholat kemarin, ya, berdiri wajib. Kalau tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Gitu. Nah, demikianlah jihad. Jihad wajib, fardu kifayah. Kalau mampu, kalau tidak mampu, ya gugur kewajibannya. Gitu. Qala wa asbaha qitaluhum li'aduwihim wal halatu hadhi ilqa'an bi anfusihim ilal ila tahlukati, ya. Maka kalau keadaannya demikian, dia tetap memerangi musyrikin, memerangi orang-orang kafir, maka sama saja dengan memasukkan dirinya ke dalam kebinasaan, ya. Melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Taib. Qala dal mata ayata ayan. Kemudian kapan jihad itu menjadi fardu ain? Qala lakin hunaka halatun yata'ayyanu fihal jihad fayasiru fardu ainin 'alal muslimin wa hiya. Akan tetapi ada beberapa keadaan yang menjadikan jihad itu fardu ain atas setiap muslim. Qala al halatul ula, keadaan yang pertama. Idza hajamal a'da'u biladal muslimina wa nazalu biha aw hasaruha ta'ayyana qitaluhum wa daf'u dararihim ala jami' afradil muslimin. Jika musuh menyerang negeri Islam, ya, negeri muslimin diserang, mereka sudah masuk ke negeri tersebut atau mengepung negeri tersebut, maka menjadi wajib ain bagi setiap muslim untuk berjihad mencegah doror yang ditimbulkan oleh musyrikin tadi, gitu. Baik. Qala al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, idza hadharal qital. Kalau seseorang sudah ikut berada di medan tempur, ya, wajib berperang, ya. Tidak boleh mundur. Wa dzalika idza taqaz zahan. Yang demikian adalah ketika sudah bertemu dua pasukan, ya. Sudah bertemu dua pasukan, sudah dia mundur, ini tidak boleh. Wajib bagi dia untuk maju. Wataqo balas sofan, sudah berhadapan-hadapan dua barisan. Ta'ayyana jihad, maka menjadi fardu ain jihad itu. Qala wa harruma 'ala man hadharal qital al-insiraf wa tawalli min amamil adu. Haram orang yang sudah hadir pada peperangan itu untuk berpaling, pergi dari hadapan musuh. Liqali ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, jika kalian sudah menghadapi musuh orang-orang kafir, maka jangan berpaling ke belakang, jangan mundur, ya. Qala wali atti sallallahu alaihi wasallam at-tawalli yawma zahfi minal kabari aminal kabairil mubiqati. Demikian pula karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitung, menjadikan berpaling dari peperangan pada hari peperangan itu sebagai salah satu dari dosa-dosa besar yang membinasakan, ya. Baik, di antara al-kabair adalah at-tawalli yawmaz-zahfi, ya, berpaling pada hari peperangan. Walakin yustathna minat tawali al-mutawa'at alaihi halatan, tetapi dikecualikan berpaling dari medan tempur itu dua keadaan. Yang pertama, al-ula idza kana al-mutawalli mutaharrifan liqitalin, ay yadhabu likai yati bikuwatin aktar. Ya. Yang pertama adalah berpaling untuk strategi. Ya. Strategi dia berpaling untuk menyerang musuh dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Ya. Mundur dulu sejenak mungkin. Ya. Kemudian dia dapat tempat yang strategis. Ya. Misalkan tempatnya lebih di atas gitu. Ya. Mundur untuk mencari tempat yang bagus tadi, punya perlindungan, kemudian dia mudah untuk menyerang gitu, ya. Ya dia mundur, ya. Maka ketika sudah dikejar, kemudian baru dia balik menyerang dengan kekuatan yang lebih lebih dahsyat lagi, gitu. Itu tidak apa-apa. Ini strategi, ya kan, untuk menghancurkan musuh tadi, ya. Atau menjebak, ya kan. Seolah-olah mundur, ternyata ketika musuh mengejar, dia terkepung gitu, ya. Itu tawali yang mazhafi yang diperbolehkan. Mutaharrifa likitalin, ya. Berpaling karena strategi, ya. Wasaniyah an yakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin takwiyatan wa nusratan laha. Yang kedua, dia berpaling mundur untuk bergabung dengan pasukan lain, ya. Misalkan di sayap kanan mengalami kekalahan, maka bergabung ke pasukan yang di sayap kiri gitu. Untuk menambah kekuatan, gitu. Untuk memperkuat pasukan, gitu. Baik, maka yang demikian tidak mengapa dua keadaan ini. Baik, qala al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, jihad itu fardu ain. Idza ayyanahumul imamu wastanfarahum lil jihad, ketika pemimpin imam memerintahkan untuk pergi berjihad, ya. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian ketika dikatakan kepada kalian pergilah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian berat, ya, lebih mengutamakan dunia kalian, ya. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia ini untuk mengganti kehidupan akhirat? Fama matal hayati dunya fil akhirat illa qalil. Padahal hakikatnya kehidupan dunia ini dinisbahkan akhirat itu sangat sedikit sekali. Tidak senilai, tidak bernilai sama sekali. Gitu. Baik, kenapa kalian berat? Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Jika kalian tidak mau berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dengan adab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Wala tadurruhu syai'a, dan perbuatan kalian itu tidak memadharati Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Taib qala wa qalu sallallahu alaihi wasallam wa idastun firtun panfiru. Dan juga sabda Rasul, dan jika kalian diperintahkan berangkat perang, maka pergilah, berangkatlah. Ya. Taib. Qala al-hana al-halatu rabi'ah idha tija ilahi. Keadaan yang keempat, wajib perang adalah ketika dibutuhkan. Ya. Dia seorang yang mahir mengatur strategi misalkan. Atau ahli dalam membuat senjata. Ya. Dibutuhkan oleh pasukan, maka di wajib bagi dia untuk berperang. Fa innahu yata'ayyana 'alaihi jihad, kalau dibutuhkan oleh pasukan maka dia wajib untuk berjihad, ya. Taib, qala al-mas'alatu tsaniyah, syurutul jihad, syarat-syarat jihad. Qala yustaratu liwujubil jihad sab'atu syurut, wahyal islam wal bulugh wal aql wadh-dhukuriyah wal hurriyah wal istita'ah al maliyah wal badaniyah wassalamatu minal amradi wal adrar. Baik, tujuh syarat akan dijelaskan dengan rinci. Qala fala yajibul jihad alal kafir, syarat pertama Islam, maka tidak wajib atas orang kafir. Li annahu ibadatun wal ibadatu la tajibu alaihi wala tasifu minhu, maka ibadah itu tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah dari mereka. Wa innahu la yatawafar fihi al-ikhlas wal amanah wa ta'ah, karena orang kafir itu tidak memiliki keikhlasan tidak punya amanah, tidak punya ketaatan, fala yu'dzan lahu bil khuruj ma'a jaisil muslimin, maka tidak boleh mereka ikut keluar berperang bersama pasukan muslimin, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulil musyrikil ladzi tabi'ahu fi Badr, berdasarkan sabda Rasul kepada seorang musyrik, tapi dia pengin ikut perang Rasulullah SAW, perang Badar, ya. Qala farji falan ustu'ina bi musyrik, ya. Maka Rasul perintahkan, pulanglah kamu, ya. Karena sesungguhnya aku tidak akan diberi pertolongan dengan seorang yang musyrik, gitu. Taib. Qala tsani wa kadzalika la yajibu 'ala sofi ghairil balik. Syarat yang kedua balik, ya. Maka demikian pula tidak diwajibkan atas seorang anak yang belum balik. Li'annahu ghairu mukallaf, karena dia itu belum mukallaf. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annahu arada nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa huwa ibnu arba'a asrata sanah. Falam yujizu fil muqatalati, bahwasanya Ibnu Umar mendaftarkan dirinya kepada Rasulullah untuk berperang pada perang Uhud dalam keadaan beliau berusia 14 tahun, maka tidak dibolehkan oleh Rasul untuk ikut berperang, ya. Ini sudah disinggung pada tanda-tanda balik, ya, usia 15 tahun. Dalilnya ini, ya. Ibnu Umar ikut berperang umur 14 tidak boleh. Tetapi pada tahun berikutnya perang Khandaq, beliau mendaftar diperbolehkan. Usianya sudah 15 tahun, ya. Itu dalil berarti usia 15 tahun sudah balik, sudah mukallaf gitu, ya. Baik. Qala akal, syarat yang ketiga akal. Wa kadzalikal majnun la yajib 'alaihil jihad, maka orang yang tidak berakal tidak diwajibkan jihad. Li'annahu marfu'un anhul qalam wa laisa ahli taklif, karena terangkat pena dari dia dan tidak termasuk dari orang yang mukallaf. Taib. Qala wa la yajibu 'alal 'abdi li'annahu mamlukun li sayyidihi. Kemudian syarat furiyah, ya, itu tidak disyaratkan budak untuk ikut berperang. Walal mar'ah, demikian pula wanita, ya. Syaratnya zukur, ya, zakar. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah hal 'alan nisa'i jihad? Qala jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah ada jihad bagi para wanita? Maka Rasulullah menjawab, ada jihad yang tidak ada perang padanya, yaitu haji dan umroh. Wa fi lafdin, nara jihada afdalul amal afala nujahid. Dalam lafaz yang lain, Ummul Mukminin mengatakan, kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling afdol. Apakah tidak boleh kami ikut berjihad? Faqala, lakinna afdalul jihadi hajjun mabrurun. Maka Rasul mengatakan, tetapi yang paling afdol jihadnya kalian adalah haji yang mabrur. Taib. Qala ghairul mustati wa huwa alladhi la yastati wa hamlu silah li dha'fin aw kibarin. Kemudian istita'ah, ini punya kemampuan. Yang tidak mampu tidak wajib, yaitu mampu membawa senjata, mampu berperang, ya, karena lemahnya dia, sakit misalkan, atau karena cacat, ya, pada tubuhnya, atau karena tua, ya. Wa kadzalikal faqir alladzi la yajidu ma yunfiqu fi tariqihi fadilan an nafaqati iyalihi la yajibu alaihimul jihad. Demikianlah orang fakir, ya, yang tidak punya kelebihan untuk sangu, ya, untuk sakunya dia, untuk bekal dia. Tidak ada yang ditinggal di rumah, ya. Kalau dia berangkat jihad, hartanya dibawa semua, yang di rumah tidak kebagian, gitu. Nah, maka ketika di Baitul Mal tidak ada yang menanggung, maka tidak boleh jihad, ya. Nanti terlantar keluarganya, gitu kan. Baik. Liqaulihi ta'ala, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Dan tidak pula ada dosa atas orang-orang yang tidak memiliki nafkah, ya. Yakni orang fakir tadi, ya. Wa kadzalika man bihi dararun aw maradun aw ghairu dzalika minal adzar la yajib 'alaihi jihad. Demikian pula orang-orang yang punya dharar, punya sakit, atau yang lainnya dari udur, tidak wajib jihad. Li'annal ajza yanfil wujub, karena ketidakmampuan itu menafikan kewajiban, ya. Sebagaimana kaidah sebelumnya, la wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban bersama dengan kelemahan, ya. Ketidakmampuan itu menggugurkan kewajiban. Waliqalihi ta'ala laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa atas orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit jika tidak ikut jihad, ya. Qala wa qalu ta'ala laisa 'alad du'afa'i wa la 'alal mardo wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Baik, ini sama, ya. Qala al masalatu tsalitsah musqitatul jihad. Perkara-perkara yang menggugurkan kewajiban jihad. Qala hunaka a'dharun tusqitu an sahibihal jihad. Idza kana fardhu ainin aw fardhu kifayatin wa hiya. Maka di sana ada udzur-udzur yang menggugurkan dari pemiliknya kewajiban jihad. Jika jihadnya itu fardhu ain atau fardhu kifayah. Qala al-awwal wa tsani al-junun wasiba, ya. Junun, kegilaan, dan siba itu anak-anak, ya, usia anak-anak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an salasatin anil majunin hatta yufik wa anin naimi hatta yastaiqid wa anis sabi hatta yahtalim, ya. Taib wadihin, ya, berulang, ya. Taib qala salis al-unusatu itu para wanita. Fala yajibul jihad alal unsa wa qad sabaqa dzikruhu. Tidak wajib jihad bagi para wanita, telah lewat penyebutannya, ya. Qala Rabi ar-riqu. Uzur yang keempat adalah budak, ya. Lima rawa Abu Hurairah taqala qala Rasulullah sallam lil abdil mamluki asalihi ajron. Seorang budak yang saleh itu memiliki dua pahala. Walladzi nafsi biyadihi laula jihadu fi sabilillah wal haji wa birru ummi. Ini lafaz mudrad, ya, hadis mudrad. Ini lafaznya Abu Hurairah, ya. Ini ucapannya Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau bukan karena jihad, bukan karena haji, bukan karena birrul walidain, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Aku ingin mati dalam keadaan menjadi budak. Nah, ini bukan sabda Rasul, tetapi mudroj dari ucapannya Abu Hurairah, ya. Sabda Rasul sampai lil abdil mamluki salihi ajron. Hamba yang salih itu memiliki dua pahala, ya. Taib, yakni mafhumnya, ya, Abu Hurairah menginginkan mati dalam keadaan budak jika bukan karena jihad, itu, ya kan? Berarti kalau dia menjadi budak tidak ada jihad, gitu, ya kan? Ini mafhum, ya, dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tadi, ya. Baik, qala al-khamis wa sadis ad-da'ful badani wal ajzul mali wal marad, ya. Kelemahan pada badannya atau kelemahan pada hartanya atau sakit. Wa adamu salamati ba'dil a'dha kal ama wal arad asyadid wa qad sabaqa dzikruha, dan anggota tubuhnya tidak sehat semuanya, ya, seperti buta, ya, atau pincang yang sangat, ya. Kalau yaitu tadi, kalau pincangnya masih bisa lari kenceng, ya, enggak apa-apa, ya, walaupun nampak pincangnya gitu. Tetapi kalau sudah enggak bisa lari, ya, maka itu uzur, ya, telah lewat penyebutannya. Qala sabi adamu idnil abawain au ahadihima in kana jihadu tatawu'a. Kalau jihadnya sunnah, ya, enggak wajib bagi dia, maka harus ada izin dari kedua orang tua, ya. Kalau tidak ada izin dari kedua orang tua atau salah satunya enggak mengizinkan, maka enggak boleh. Li hadis Ibnu Amr radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad. Seorang datang kepada Nabi minta izin untuk ikut jihad. Faqala ahayyun walidak? Qala na'am. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia menjawab iya. Baik, ini di garis bawah jihad yang sunnah, ya. jihad yang sunnah harus izin orang tua. Kalau jihadnya wajib tadi, musuh datang menyerang, gitu kan? Ah, tidak perlu izin, ya, harus wajib, ya, menjaga diri, menjaga darah muslimin. Qala fafihima fajahid, maka Rasulullah SAW menyatakan, maka pada keduanya lah kalian berjihad, engkau berjihad. Ya. Qala fa birrul walidain fardhu ain, ini sisinya, ya. Birrul walidain itu hukumnya fardhu ain. Wal jihadu fardhu kifayatin fi hadhil halati, sedangkan jihad pada kondisi ini fardhu kifayah itu. Maka fayuqaddamu fardhul ain, maka didahulukan fardhu ain, ya. Fa idza ta'ayyana jihad, nah kalau sudah jihadnya itu fardhu ain, falaisa lahuma mana'ah, maka keduanya tidak bisa punya hak untuk menghalangi. Wala idzna lahuma, dan tidak perlu untuk minta izin kepada keduanya, gitu ya. Baik. Qala ar-Rasamin ad-dain alladzi la yajidu lahu wafa'an idza lam ya'dan sahibuhu. Wa kana jihadu tatawwu'a, jika dia punya hutang yang menghutangi tidak mengizinkan, ya, jika jihadnya juga sunnah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menghapus seluruh dosa kecuali hutang, ya. Fa idza ta'ayyana jihad fala idna li gharimihi. Nah, kalau jihadnya sudah fardu ain tadi, ya, maka tidak perlu izin kepada orang yang menghutangi. Baik, qala al-astasi al-alimul ladzi la yujadu ghairuhu fil balad. Seorang alim yang tidak didapati yang lainnya di negeri tersebut, yang mengajarkan ilmu agama hanya dia, gitu. Li'annahu law qutila laftaqarna silai. Karena kalau dia terbunuh di medan jihad, maka manusia sangat membutuhkan dia. Idza yumkinu li ahadin an yuhilla mahallahu, karena tidak ada orang lain yang bisa menduduki kedudukan dia, ya, menjadi muallim. Fa idza kana la yujadu man huwa afqahu minhu yasqutu anhu al-furuj lil jihad nadharan li hajatil muslimina lahu. Kalau tidak ada orang yang lebih faqih, lebih berilmu dari dia, maka gugur bagi dia kewajiban jihad karena memperhatikan kebutuhan kaum muslimin terhadap orang yang mengajari agama mereka. Ya. Taib. Ini dari bab jihad. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna nasallallahu taufiq lijami'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.